Rame banget sore ini Kavis Break karena Bang Kavi gak sendirian, bawa rombongan dari Astra International Daihatsu yang mau bagi-bagi hadiah mobil juga ya Bang ya. Tapi mesti syaratnya seperti apa, mungkin ada hal-hal tertentu. Tapi tadi Bang, ceritanya tadi itu loh Bang, yang ujian telat bareng gara-gara dugem tadi tuh. Wah gawat lah. Apa yang mau diambil dari kisah itu dengan tema kita yang success is in your head? Iya, kalau kebiasaannya ngebohong kan, bad habit beneran kan. Iya. Terus kok ngebohongnya gak kompak ya, gak sukses. Makanya korupsi itu harus kompak semua. Ini gelo ya kan, ngajarin bareng. Wah, kalau gak kompak akibatnya gitu, satu lari ke Singapura. Okay. Ya, terus gimana dong baiknya Bang? Nah ya, makanya itulah sebabnya. Sebenarnya sederhana sekali gitu loh. Jadi habit Anda itu menentukan sukses Anda. Jadi misalnya Anda pemalas, habitnya pemalas, iya mana bisa sukses. Anda habitnya gak pernah mau bangun pagi, ya mana mungkin bisa sukses gitu loh. Pantesan gue gak sukses-sukses banget. Males bangun pagi, males mandi. Makanya itu dia. Jadi itulah sebabnya orang mengatakan kalau tidak sukses, Anda harus berubah habit Anda. Oke, siap-siap berubah. Nah ini kalau berubahnya beli mobil baru boleh gak kira-kira Bang? Boleh. Pak Papa, mobil apa sih nanti yang mau ditawarin oleh Daihatsu nih? Kita sih nawarin semuanya lah, tapi orang dagang. Jadi kalau untuk yang tadi Arif bilang dahsyat, itu berlaku untuk semua pembelian tipe mobil Daihatsu. Jadi mau beli Xenia, Sirion, Luxio, sampai beli Grand Max pun itu bisa ikut undian hadiah dahsyat ini. Oke, jadi syaratnya tetap harus beli mobil baru, dapat mobil lagi. Dapat mobil lagi, bahkan tadi bisa dapat duit 1 miliar. Oh, tadi dalam bentuk cash 1 miliar rupiah. Cash. Wow. Tapi tadi enggak ada Pak Kavi, kalau buat jogok Pak Kavi udah enggak bisa. Mesti triliun nilainya. Triliunan. Kalau gitu tahun depan kita bikin lagi, Pak. Makanya Grand Max itu disebutnya baby Alphard. Itu Mas Moko sudah ngomong gitu, sogokannya itu maksudnya. Gua ntar pulang mau diselipin mobil. Untuk syarat-syaratnya sendiri seperti apa untuk dagang? Enggak ada syarat macam-macam, beli mobilnya aja. Itu syarat. Itu syaratnya, beli mobilnya aja. Udah deh, selesai, kelar. Beli mobilnya di bulan Juni sampai Oktober, maka akan bisa dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah dahsyat ini. Pak Arif, hadiahnya apa aja sih Pak? Hadiahnya macam-macam nih kayak tadi yang udah disebut. Grand prize utamanya itu tiap bulan kan kita ada 1M, kemudian kita juga ada 8 Terios tipe yang TX Matic, kemudian ada 18 Xenia XE yang 1300 Deluxe, kemudian 48 Honda Scoopy, ada 100 TV LG LED 42 inch, yang terakhir itu ada 123 uang tunai senilai masing-masing 5 juta. Itu tiap bulan loh? Tiap bulan. Jadi kalau misalnya 5 bulan, ya total duitnya berarti ada 5 miliar. Berarti gimana dong Bang? Perlu habit yang seperti apa nih kalau? Jadi ceritanya begini. Gimana? Ada cerita lagi. Seru. Kita beli, jadi kalau mau ikut undian, kita beli mobil baru. Habis 2 minggu kita jual lagi. Duitnya beli mobil baru. Oh benar juga tuh ya idenya. Jadi ikut undian 5 kali. Oke, Bang Afi, kalau membahas tadi kelanjutan kita dari habit yang ingin dimaksud untuk mencapai sukses, harus melakukan apa dulu? Ini kan orang pasti terbentur lagi dengan membuat suatu hal yang baik, tuh pasti ada benturan dari dalam diri gitu loh. Sebenarnya sih bukan kebenturan, tapi sukses itu kan terwujud atas tiga. Pertama kesadaran gitu loh. Lu sadar kan gak, lu sukses apa kagak sukses gitu loh. Banyak orang kagak sadar dia sukses gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Jadi pertama adalah kesadaran. Nah, kalau dia udah punya kesadaran, yang kedua adalah niat. Dia niatnya. Ada orang yang kadang-kadang udah sadar nih, aduh gue pengen sukses, tapi kagak niat gitu loh, ngomongnya doang ya susah juga gitu loh. Dan yang terakhir adalah ketekunan untuk melakukannya, memang benar-benar dilakukan, you do it gitu loh. Kalau Anda tidak melakukannya ya susah. Percuma ya punya niat doang tapi enggak take action ya Bang. Iya. Oke. Okay. Ada tiga. Kesadaran, niat, dan usaha nih mitra bisnis nih. Catat baik-baik ya untuk menjadi kan diri Anda lebih sukses lagi. Anda juga boleh join sama kita loh, sampai saya lupa menawarkan di 0816-924-924. Boleh juga telepon di 633-9160 karena Kafis Break kali ini juga tidak sembarang Kafis Break. Kita menghadirkan Astra International Daihatsu yang sedang membagi-bagi hadiah nih di program dahsyatnya Daihatsu Sebar Hadiah Terbesar. Nah, nantikan kami sesaat lagi.